Rasulullah mengandalkan pertama yang itu tadi kan, yang lima macam itu pertama. Ada yang bayar utang tadi nomor berapa sih yang maksudnya Nabi Muhammad? Nomor dua bayar utang. Wa amal khawfu fa yahtamilu an yakuna fi itmamihi wa adaya al-wajib aqli qawli wa ta'ala. Iya, Rasulullah. Kalau pindah apa tadi? Artinya apa? Kalau pindah kalau diterima orang. Wa amma basaratul aqibah. Tabi an yatabasar wa yatakan anna rusdun wa khairun. Wa yahtamilu an yakuna ru'yati sawafil uqba wa rajai bisa juwata. Fa'alam dalga maqa'un. Wadi jumlatul khusul salah ala kudul wasta ma'rifatul khusul khawatir. Fara'ana wa amini minadara fiha. Masa ta'atar inna min ulumin laqtifa ala asil asafi ila. Ya dalam Allah ma'afi. Amma kasruhiyal muqada'at. Adapun pasal pada menyatakan tipuan dan perdaya syaitan. Fama jirat dalika. Misal anna makil syaitan wa adni adam fi ta'ati bisa mati ajuhin. Syaitan ini menipu kita yang sudah menggawe ibadat ini tujuh jalannya. Aduh, anjana pertama ujar syaitan pada usaha ibadatnya mak. Kalau sudah ibadat, pain asmahullah taala rabbahu bi an qala inni lam muhtajun ila dalik jibdan illa udali min tazawudi min hadza dunya alfan ila akhirat lan qala. Dijawab oleh si hamba yang dapat bantuan Allah. Ujar si hamba, ikam setannya menyuruh aku menangati aku beribadat. Aku perlu benar lon ibadat itu. Karena aku ini di dunia mencari sangu ya ibadat. Nah, ujar setan meminta, ayo ya sudah nyawa. Asalnya di tangatinya, tapi kita ni kencang nak beribadat gila. Kalau kau lagi mana nanti? Semua yang mulia kita sih, ujar setan, kena dulu. Nah, ya ni nih. Kena mahadang langsung mangga, sahaja rumput. Kena dulu, disuruhnya kena. Nah ini setan jono menyuruh kena. Di tangati kan sudah ada mau orang nih. Disuruhnya kena dulu. Nah, iya nang datang mengaji tak para orang baca doa hanya datang. Fa'in asmahu wa ta'ala wa raddahu bi an qala laisa ajali bi yali. Amun orang tu ditolong oleh Allah dijawabnya. Eh setan, aku kada wani bakena sebab umur bukan di tanganku. Nah. Ala anni in sawaktu amala yaumi la ghadin faqad fa'amalu ghadin ma ta'amalu. Lamun dikai sopakan nang hari ini nang isuk pabila pulang gawinya. Model pegawai juga kan orang kalau dirajari Tuhan telah inggan dan pakaiannya kan dapatnya sudah kena-kainannya lalu pakaiannya itu dapatnya sudah nomor dua juga kalah apakah ada bayi ilmu juga pak kita kalau pakai lagi terus aku tulak juga habis ya ngaji juga ujiannya pada dedadis ya nah ya kemotor tak ya nam jejak 220 jangan sampai ke rumah guru kemana sampainya gugur ke banyak fa'in asana Allah ta'ala wa rada biangkala qalirul amal ma'at tamam khairun min katir ma'an nuksan sedikit amal tapi sempurna lebih baik daripada banyak tapi kurang. Nah ujah setan harap kurang nenek di tangati ada mau disuruh bekena ada mau jua disuruh berdadas ada mau jua. Ini kita ni berdadas kada boleh dulu, gale bener kada boleh juga. Kalau gale kan bismillahirrahmanirrahim. Bukahan makmum, baca makmum nenek tak kali yang jula jadi imam nenek kalau lain banget. Khairul umur sedang wa. Thumma ya'muruhu bi itmamil amal mura'atan linnas. Ujar setan kalau sudah ikam beramal ditamati kada mau mesti menggawi jua disuruh bagaimana wahini jua Allah kalau setan itu sudah berdadas kada mau jua. Nah ujar setan batampe kan nah ya nang batampe nek pabilanya salamonangnya kada baca kada baca mula pabilanya ada orang nanya orang baca mula. Ini kisah baca mula yang lain sama eh. Pabilanya malam Kamis baca dalail pada Jumat ada. Ini kalau bercampur ada orang kan yang jadi maunya ada orang jakanya orang pada dalam apa gawinya di sini pulang masuk memang kada alim awak pang mentahu damel aja ilmunya kada ada awak mengulih orang ini mulih hantok. Nang nomor 4 itu orang disuruh nyeria apalah takwini ru'yatullah ta'ala lamun orang itu dicolong Tuhan ujarnya orang itu setan aku kada perlu mencari manusia perlu Tuhan yang melihat, cukup Tuhan yang melihat. Aku kadang minta gaduh dengan orang, bah jarang langkah ini, langkah banyakannya tu juga, pancak juri kesakan sudah. Lillahi ta'ala semen subuh ni rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bagus banget lillahi ta'ala. Pakra kedua, rakaat kedua, mintuha bangun kedua dia. Berlalu menapak. Berlalu menapak kami tua ke belakang. Artinya, ano abah umpat tuhai. Wa ada makmum pengen. Rakaat kedua lain pada rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah ya min Tuhan. Min Tuhan ya Tuhan. Di Allah akan pulang. Rancang aja kita soal aja lah. Ada lagi lagi. Ketawa. Hah? Disuruh nyari dia pulang. Ayo, ayo. Timpulu orang banyak. Timpulu ada penglima. Ayo, baca mulut berhimat. Timpulu ada orang hadramaut. Berhimat, baca mulut. Suruh nyari dia. Ah, disuruhnya di sini balain mau ubah. Ayo mau kalau Tuhan melongo ilmunya, pang dulu ada. Ini kita ni banyak ada nampin amitul, nampin bimat ya. Segala-gala aja pin bimat. Kenapa nih? Karena apa nih? Jadi nyalahan. Dorongan juga. Walhasil, ramon kalau diberi ilmu manfaat salah terus. Apalagi summa yuridu ayuh ya biujuh wajar sesan namun liyane kaya mau jua. Nah diambungnya pulang. Bah ikam dasar hebat. Ikam memang alim. Ikam bisa pun taubat macam-macam ya. Ini sarang mana nah jadi perasaan kali nyaga di perasaan lawas hebat cenah. Asa hebat cenah ya ujuk malamnya. Payakul ma'abba maka wa ma'aytadaka wa ma'abdalaka. Fa in asama Allah taala rabbi an qala al minnah lillah taala fi dzalik duni fa wal ladzi khassani bi tawfiqi wa ja'ala 'amali qimatan 'azimatan bi fadli wa laula fadlu kama dzakana qimatu hadzal 'amali fi jambi ni'matillah taala 'alayya wa jambi ma'siyatillah. Man orang tu dibalik Tuhan pengetahuan ditolong Tuhan inya itu menolak akan wujud tadi dengan mempanahkan diri di dalam nikmat. Mempanahkan diri di dalam nikmat. Nyawa setan nak menyuruh unda ujuk awak unda asalnya kada ada Adam. Kemudian baru mengenta unda lagi tak. Kalau dibalik Tuhan ujuk berarti ujuk ini kurnia. Sebab arti kurnia setannya nikmat nang kada disertai do cintaan. Jadi awak unda ini kurnia. Maksudnya awak kurnia garap dia kan kurnia dia. Bangsa teh ujuk orang ini tadi nyawa jangan mahaur unda lupa lawan kurnia. Jenah nak kalah pulang setan itu nang kalimat lah. Ujar setan meminta. Semaya lima jenis ini. Alhamdulillah. Kalau aku boleh minta tuan wahwa. Ayah kalau ijtihad antafisir. Ano berhimat tengah malam beribadatnya mak. Kena berkeramat saja. Nah, ya ni nang anak mawali ni. Tada hendak jadi wali je beribadat. Wali kutub pulang ni. Ngutuk duit orang banyak mana duit orang ngutuk-ngutuknya dasar mengutuk soalnya fa inna Allah ta'ala yusalluhu 'alaika wa yalbisu kulla 'amalin 'amalahu wa arana bi dzalika rabbana riya sama ya riya jota am disuruhnya belukup iya kan belukupnya mah kena nyaman bakar amat saja nah iya nenek ada belukup ja nak bakar amat. Hendak kasyaf, iya jeta. Iya jadi tu hendak kasyaf, iya jeta. Pahin asalubah, namalan ma'amalakan iya alimalak lebih wasyahadah, tak tahu lagi ya. Sebab melihat yang dibukuh, bila ma'amalakan ini kasyaf, lalu ya, berguru pada apa-apa, gawi ya. Hendak kasyaf. Pahin asalallah ta'ala raddaw bi'anfala, ya mal'un ilal ankun kata'atini min wajhi ibsadi amali. Hai setan yang kena laknat nyawa sampai di sini lah nak merusak amal unda wal anta atini min baji israhi ditub sidahu inna ma'ana abdun abdullah wa sayyidi insya Allah wa insya Allah unda menyambah Allah ni kada hendak masyhur kada hendak masyhur kada hendak dikana ulang kada hendak dina bakaramat kada hendak dina ganjil kada itu urusan Allah nang memasyhurkan Allah nang apa menyembunyikan Allah unda tugas beribadah titik jangan nyawa sambungin niat nang itu supaya ini jangan disambungin ham ada ilmu kalau orang itu tah Ya Allah, namun kucing ini kagak ilmu sedikit sudah pina behimat mana sebeh, ya kasihan banar. Innama ana Abdullah bin Zain. Wa in sa'ana fa ja'alani khatiran, artinya hak khatiran itu orang besar. Wa in sa'ana khatiran wa dzalika ilaihi ma'udun agar dari nasallu. Pada sari adim syaun, summa yatina yusuf. Sesudah kita itu selamat daripada itu tadi, ujar setan, la hajata laka idza hadzal amal. Ikam kada perlu beramal karena nang pentingnya tulisan Tuhan jua. Amun sudah tulisan Tuhan, tak ikam surga, biar ikam beramal tak tetap surga jua. Amunnya tulisan neraka, biar ikam siang malam beribadat tetap neraka juga. Jadi percuma, seluruh amal itu adalah kadang beri bekas sampai ke tauhid. Ini gula di aminnya. Maka ini tauhid itu cocok lawan kita, nenek. Yang usaha kadang beri bekas, ya Allah, lalu meninggalkannya. Iya, yang kalau jembah yang lagi, kalau itu ini, nah. Iya tak? La hajata laka ila hadzal amal bi annaka in kulita sa'idan lam yadurruka katarkul amal wa in kulita syaqiyan lam yanfa'uka fi'luhu fa in asamahu Allah ta'ala raddahu bi an qala innama ana 'abdun wa la 'abdun tisalu amri bi ubudiyati fa rabbu 'alamu bi rububiyati yahkum ma yasha'u wa ma yurid wa li annahu yanfa'uni al-'amalu kayfa ma kuntu ya'ni in am kuntu sa'idan ihtajtu ila ubudiyati sawat wa in kuntu syaqiyan fa ana mutajun ilayka ila 'alima nafsi ala anna Allah ta'ala la yu'atibuni ala ta'ati bi kulli halin wa la yudurruni ala anni in udkhiltun nar wa ana mutiun ahabbu ilayya min an adkhulahu wa huwa 'asin fa kaifa wa'duhu aku naqulu sidqun pokoknya aku dibuat ke surga kata mana kan berang aja nang penting tugas tuntung am ilmu jua dulu tapi nang kebanyakannya nang kedua tadi gen kalah sudah tujua aduh saya semen subuh nya bakada kena-kena nang kedua kali kan banyak karena sudah nang tak ada kena aja ya kata Zidul Bikir kena kena ya kan bayar utang kena kena ya kan bertobat kena ya kan ngurus orang mati kena kena itu nang kedua itu kan sudah apa sudah dapatnya yang berkenan itu dapatnya sudah ya kan aku lak haji dah berkena. Nah, sampai itu mati. Ini bagaimana? Wali Anahu yang benar bersaudara. Nah, jadi jisirin apa? Pakai pak wa'aduha kumah. Wa'aduha anani ta'ad bisawad. Wa manaki Allah ta'ala ala iman wa ta'ad. Lam yakulid nar al-battata. Pada khala jannata lal istiqasri di amri jannata. Walakin. Wa'adillahi sadiqi ta'ala wa taqadasa. Wali hadal mana akbar Allah ta'ala anis wa'ada izqalu. Alhamdulillah di sadaqana. Wa'adahu. Fata yaqad rahimakallah. Maka hai penuntut ilmu. Berjaga-jagalah kamu. Daripada gangguan tipu daya setan yang tujuh macam itu tadi. Fa'inal amro kamat. Para watasma kis alaihi sairul ahwal wa af'al wasta'in billahi ta'ala wasta'in bihi janganlah ikam tu melepaskan minta tubuhmu lawan Allah ta'ala berlindung lawan Allah dari syaitan tadi fa'inal amru biyadihi wa minhu taufiq wala hawla wa quwwata illa billah al-aqil rabi' an-nafsu sesudah umpama kita adalah guruan hendak melaksanakan wa'il illa liya'budun kemudian halangan pertama dunia. Halangan pertama dunia. Nah, lalu kita bersifat zuhud lawan dunia. Halangan kedua makhluk. Lalu kita uzlah. Hah? Ya kan? Itu halangan ketiga syaitan. Ya kan? Lalu kita mengaji nang tujuh macam ini supaya kita tahu mengalahkan syaitan. Nah, tuntung sudah tujuh macam nang keempat nafsu pula. Jadi nang liak budul tu nyaman aja dibaca. Amun hendak terpakai bujur, ini nak tuntung dulu perataan. Ilmu dulu, taubat dulu. Tolak ilmu tau, taubat. Itu lalu ini pulang nang ampet ini nang dibuangnya. Hanya kau nang liak budul tu terpakai keamalatan, mungkin kita membaca kan bisa. Aku rabu tu ad nafsu summa alaika ya khalil baibadat asamatallah wa iyana bilhadda minhadi nafsil ammarah bisu sayinna abdarul adha wa bala'u wa ashabul bala' wa idha juna asaru asya wa da'wa abdarul da'i sangat berat di kita a'data sangat berat wa da'wa'u wa ashkalud da'wa'i wa inna madhukul amrain ahaduhuma anna aduun min dakhilir ini si nafsu musuh di dalam salimun Walisru idza kana min dakhil albayt azzat aljilatu fihi wa azmat darur. Maling apabila sudah masuk dalam rumah, sulit mencari jalan keselamatan daripadanya. Hanya apabila dia masuk ke rumah kita, inya nekat celaka. Apabila maling kita masuk ke rumah kita nekat. Nangka itu dia nafsu masuk di awak kita nya nekat. Walaqad sadaqa qa'ilun. Walaqad sadaqa qa'ilun. Nafsi la madarra min da'i tuqassiru asqami wa awjahi. Kaifa yali min aduwin idza kana aduwi baina adlahi. Nafsuku memanggil aku kepada nama mudaratakan aku. Memperbanyak sakitku. Dasar bujur. Selama nafsu kita itu masih ada gue, anak itu, anak ini, anak itu. Duitnya kadang ada apa-apa, sakit hati. Nyantak macam-macam yang dikandaki. Kaifa yali min aduwin idza kana aduwi baina adlahi. Bagaimana jalan selamat musuh apabila sudah musuh itu di antara dua belah higa. Wasani anam aduan mabun nangka dua musuh ini kita kasih nafsu ini musuh yang kita kasih mbah makan tambah terus apalagi waktu seruan 10 perai ya ya kalau tak padahal nafsu tak makan banyak kan nafsu tapi kita katujuk jadi ini musuh yang kita tuju aduan ya Allah. Wal insan mu'amin an aile mahbubi. Kalau kita ketuju lawan apapun, kita kalau melihat lagi lawan keaibannya itu. Nah, jadi namun sudah ketuju lawan nafsu, keaiban nafsu itu kalau melihat lagi. Layak adu yubsiru aiban, kama kalau kaya. Walas tataru aiban lidil ribi wal iqab. Wala ba'da maqidah kun tarabiya. Engkau kada melihat akan keaiban bagi orang yang mempunyai cinta dan persaudaraan. Sebahagiannya pun kaitannya kalau melihat sebab sudah ketujuh sudah terlujuh ujar orang ini yang nyala apabila sudah cinta melekat ya kenapa ya tahi gigi nyala secoklat wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun pandangan dengan redho hati kalilatun an kulli aibin menutupi seluruh kaitan yang diketujuh itu. Walakinna aina sukti tubdil masalia. Tapi kalau sudah hati kada katuju, nang dizahirakannya dibukanya adalah kejahatannya. Jadi apabila orang kada katuju nafsu, apa-apa kaitan nafsu terbuka. Ini sudah kada katuju nafsunya. Tapi kalau masih katuju nafsu, kada melihat kaitan nafsunya. Fa idzan yastasimu insan min nafsihi kullu qabihin wala yaqadu yaqadu ala aibin man fa idzan adna idza ahabba la wa hiya fi adawati wa umra ya qama aw syaqa hampir ma tudin fi mabiyatun ala gina wa yashuru illa ayah pada Allah ta'ala pada inam ala rahmat summa aqul ta'ammal ayyuhar rajul nuqtatan wahidatan muqniatan wa ya annaka idza nadarta wajadta aslatu li fitatin wa qabihatin wa khizyin wa halakin wa dambin wa afatin wa qabi Allah ta'ala min awal al-khalqi ila yawmil qiyamah min kibali hadhihi an-nafsi seluruh pate anu fitnah, seluruh kasupanan, seluruh kerugian, kebinasaan, dosa, penyakit, samunyaan itu adalah timbul dari nafsu. Umma biha wahdaha aw bi muawanatiha, wa musyarakatiha wa musa'adatiha. Fa awwalul ma'siyah lillahi ta'ala kanat min iblis. Wa kana sarabuhu ba'da qada'i sabiqi hawa nafsi. Iblis itu bukan permulaan maksiat. Permulaan maksiat iblis. Nah, sababnya kenapa? Sababnya inya itu menurutakan nafsunya. Nah, jadi iblis itu maksiat karena menurut nafsu. Nah, apa nafsu iblis? Bikibriha sombong. Nah, wahasadiha pahirian. Jadi lamun kita tahu riwayatnya, ya kakala iblis tersombong dan pahirian selamat. Cuma lantaran sombong dicampur lawan pahirian, lalu iblis itu sedek, cilaka. Maka kita ini mengalir ban. Apabila mendengar kabar orang dapat nikmat tak, umah hati asal kalau kau bidawang perpuluh jadi. Apalagi melihat, mendengar aja terserah asal. Apalagi lawan melihat lihatnya makinnya. Itu hiri cara. Nah, lantaran itu nafsu tadi, takabur dan hasad, al-qadhu ba'da ibadat disamanya al-qadhu. Padahal beribadat 80 ribu tahun. Iblis itu beribadat 80 ribu tahun. Mbahnya timbul Nabi Adam, di sini gugurnya. Melihat Nabi Adam langsung gugur. Di mana gugurnya? Kiri. Kan Nabi Adam diangkat Allah Ta'ala, iblis kada, lalu kirinya. Kita jujuran tak kadang-kadang minantu telah diangkat oleh Allah Ta'ala, ya tamin Tuhannya bayari bilang terlalu banal nya kalau dihinggapinya yang tuli iblis ini kan nyapa gaduh lagi nyanyinya dihinggap siapa dihinggapinya ya kan ya kan ini berkawinan beramian ini kalau beramian kiri iya tak itu sudah iya tak iblis ini sudah nyapa gaduh lagi. Kalau sombong aja, ya nang kada mau berdapat ketemu lagi, beparak ketemu lagi. Ya tak, ini nyanyian bunga. Ya kan nyakanya bunga pada kayak itu. Bunga. Al-Qatuh ba'da ibadati asamannya al-Qanatin. Alamakila tibahir balal. Agarika ila abadil abin. Islam yakun hunalkan dunian walakakun rasyaitan. Nawabalkan itu nafsu. Bikin beli yang rasanya. Pak Alimita. Bihima Alimita. Ya kan? Apa amilat kaulah dihima amilat ini senapsu tadi summa jambu adama wa hawa'a alaihima salam atau rahatuma sahwatun nafsu tidak Nabi Adam dalam setiap Allah kurang dalam surga handak belum makan buah ni tak handak makan tu nafsu juga lah nafsu juga lah jadi pertama tadi kiri iblis lantakan berapa Adam ini pulang bama makan. Jadi mana pahirian, mana sombong, mana makan dengan kesinampian. Apa kabar? Apa kabar? Nak masuk surga kan jauh pada Nabi. Kita kalau ada ilmu Nabi. Menang di Tuhan benar aja. Menang di Tuhan. Tapi bunga. Tarahat rumah syahwatun nafsi fidalik. Wahir suhumah adal baqa wal hayati. Ya kan? Anak panjang umur. Hatta tarra biqawli iblis fakana dzalika idzan bi'aunin nafsi wa syirkatiha hatta saqata dzalika min jiwa lillah pandangan Allah jiwa itu pandangan kadanya di hidapang bertempat batuan wa qarul fil dawsi ila hadid dunya al aqil anna kida qalila al fania al muhlikah wa laqiya ma laqiya min al ahzan duka cita ma laqiya min al ahzan duka cita wa laqiya awladahu ma laqa Nabi Adam duka cita gila lantaran nafsu itu lah makan itu lalu buka cita tapi salam bini tapi salam surga anak cucu Nabi Adam pang karena jua gatahnya napa gatahnya mintul mibadihim ba'da nang wala kia awla rumah malak Allah yaitu mintul mibadihim ba'da bakalahi papadaan ini kan tadi anak makan kalau nafsu makan nang ini anak jua nafsu sugi ini anak sugi jua apa-apa kada hulu ini nukar intan apa orang kududuk rek. Jangan ya, anak berpangkat, ini anak juga, kalau dahulu itu berpangkat, daur nang lutut nang telude. Ini kaya nah ini, nafsu kada, ya kayaknya kada ada nafsu kada tata ya. Kada kada ada beda dauran ya. Aja bisa kumpul namanya, ada beda dauran nafsu kok. Ya kayaknya kada ada lagi nafsu itu kan udah kesumburan panggilan udah. Nafsu yang kuat, dengar juga kata. Dengar juga kata. Ini, semua hadis Qabil, Qabil ini nang tukang bunuh, Wahabil nang dibunuh, padahal dia orang sana, padahal anak Nabi Adam, kalau pang lamun aku ni bakal lahir, orang ading ni, lah, kayak apa abah supannya, kalinya menggalang lamun abah lagi, bunuhnya nang sanaknya, kalau pang kasihan abah supan, abah kata ni lagi, nang gawian orang yang balun kembali malu orang orang tua kata ni lagi. Bunuhnya anak-anaknya nafsu juga menurang bernafsu ini kan kita kaya salah kita ujah kalian akan dulu ini marahnya muhajadi karena sabar wafi amrimah al-hasadu wa syukhu al-hasadu wa syukhu cuma hadis wa harut wa marut nah pulang karena sabar wafi samimah asyahwatu syahwat juga cuma halum majarwa ilalani kiamat walau tak jidupi khalki fitnatan walau padiatan walau balalan walau maksian illa wa aslihan nafsu wa hawara wa illa kanal khalku fisalam wa khair takanya kalau nafsu berataan nek selamat berataan sudah wa idha kana aduun dia gambaru kulih tahakka lil'akil ayyah tamma di amri Allah ta'ala wa hidayah wa taufiq wa fadzai Allah subhanahu wa ta'ala al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhamdulillah 'ala kulli hal. A'udzu billahi min syarri alimna masrifa hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqaddimu ilahum. Allahumma istirhum yuban 'ilmi anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim anna ya karim. Wa sallallahu 'ala Muhammadin. Masyaallah, la quwwata illa billah.